Siki Korintus, Paus Solas. Dinutin je tiang, padah sekadi tiang ninutin ide Sang Kristus. Tiang muji semeton, santukan semeton tansah eling ring tiang, malihe semeton tetep pageh ngagem paurukan, sane sampun aturang tiang ring semeton. Nanging, wenten malih sane buat aturang tiang, mangde semeton sami pada uning, inggih punike sane dados ulun anake lanang, inggih punike Sang Kristus. Ulun anake istri, inggih punike Sang Lanang, tur ulun ide Sang Kristus, inggih punike ide Sang Hyang Widiwasa. Asing-asing anak lanang sane ngastawa, wiaden midartayang sabdan ide Sang Hyang Widiwasa ring periangan, yen ipun ngangkebin sirahnyane, ipun ngenistayang ide Sang Kristus. Nanging, asing-asing anak istri, sane ngastawa wiaden midartayang sabdan ide Sang Hyang Widiwasa ring periangan, yen enten ngangen angkeb sirah, ipun ngenistayang somah ipune. Santukan, ipun sampun pateh sekadi anake sane rambutne mecukur. Yening anake istri tanyak ngangen angkeb sirah, becikan ipun ngedep bok ipune. Nanging, santukan mule nenten pantes anake istri megundul wiaden ngedep bok, punike awinannya ipun patut ngangen angkeb sirah. Anake lanang, ipun tan perlu ngangen angkeb sirah, santukan ipun ngelawatang gambar miwah keluihan ide Sang Hyang Widiwasa. Nanging anake istri punike nyinarang keluihan anake lanang. Santukan kawit anake lanang boyeje saking anake istri, nanging anake istri punike kawit nyane saking anake lanang. Malihe, boyeje anake lanang kekardi buat anake istri, nanging anake istri kekardi buat anak lanang. Punika awinanipun, mangdane side kesaksinin antuk para malaikate, anake istri patut ngangen angkeb sirah, maka dados ciri mungwing ipun kereh antuk sang lanang. Ya dianje asa punike, sejeroning urip iragane sekadi anak Kristen, nenten-wenten anak istri sane bebas saking anak lanang, tur tan-wenten anak lanang sane bebas saking anak istri. Santukan, ya dianje anake istri punike kawit ipun saking anak lanang, nanging anake lanang kembasang antuk anak istri, tur seluiring sane wenten punike, kawit ipun saking ide Sang Hyang Widiwasa. Nemangken durusang ayunin, punapi kepatut anake istri ring periangan, ngastawa ring ide Sang Hyang Widiwasa yen ipun nenten ngangen angkeb sirah. Boyeke buanane puniki sampun ngicen lawat ring semeton, mungguing yen anak lanang merambut panjang punike niste, sakewanten buat anake istri, rambut panjang punike dados kebungahanipune. Santukan, rambut panjang punike kepaicayang ring anake istri, minekadi dados angkeb sirahnyane. Nanging, yen wenten anak ngonjakang indike puniki, pesaur tiange sapuniki, ring periangan, yadian irage wiaden pesamuan druen ide Sang Hyang Widiwasa sane tiosan, dan wenten malih pidabdab sane lianan sejeroning ngemargiang pangubakti. Ngeniang ring paindikan-paindikan, sane pacang aturang tiang ring sor puniki, tiang tan pacang muji semeton, santukan yen semeton ngewentenang pangubakti, tan ngewetuang woh-woh sane becik, nanging woh-woh sane kaon. Kapingarepisan, tiang poleh gatre, mungguing dinujune pesamuane mebakti, irike wenten sane meruang-ruangan ring pantaran semetone. Indike punike taler gugu tiang akidik. Sujatinipun tiang nenten jaangob, yen ring pantaran semetone wenten sag-sag, mangdane sinah, sireje ring pantaran para semetone sane yakti patut. Yening semeton mepunduh ngewentenang pangubakti, semeton nenten je nunas perjamuan ide sang penembahan. Santukan yen semeton majengan, semeton ngajengang ajengan sane bakte semeton suang-suang, kantos wenten sane seduk, miwah wenten talor sane punyah. Boyeke semeton medue umah, genah semetone majengan miwah nginum. Punapi keawinanipun semeton ngenis tayang pesamuan druen ide sangyang widiwase, tur ngawinang kimud anake sane tiwas-tiwas. Napi ke sane patut aturang tiang ring semeton? Patut ke tiang muji semeton? Sampun sinah tiang tan muji semeton. Santukan, paurukan sane sampun tampi tiang saking ide sang penembahan, punike taler sane aturang tiang ring semeton. Inggih punike, daweg wengine ide yang Yesus penembahan iragane keserahang, ide ngamil roti, tur sesampune ide ngastawa ngaturang panyukseme ring ide sang yang widiwase, ide ngompes-ngompes roti punike, kedulurin antuk pengandike, ene awak tiange ane kepaicayang teken cening, laksana yang je buko keto, anggon painget buat tiang. Asa punike taler sesampune usan merayunan, ide ngamil gelas, tur ngandike sapuniki, gelase ene gelas perjanjian anyar, ane kecap ban getih tiange, sebilang cening nginem uli gelase ene, laksana yang je buko keto, anggon painget buat tiang. Santukan, sebilang semeton ngajengang roti puniki, miwah nginem saking gelase puniki, semeton ngelumrahang sedan ide sang penembahan, kantos ide rauh male. Punike awinanipun, saposireje ngajengang rotin ide sang penembahan, miwah nginum saking gelas idane, ngangen care sanetan patut, ipun medose marep ring angge miwah rah ide sang penembahan. Tureksain jerin ragan semetone suang-suang, usan punike wau semeton kengin nunas roti miwah nginum saking gelase punike. Santukan, sapo sireje nunas roti miwah nginum saking gelase punike sahetan ngeresep, mungguing perjamuane punike nuek ring anggan ide sang penembahan, ipun ngundang pesisip buat dewek ipune niri. Punika winane, ring pantaran para semetone, akeh sane sakit miwah lemet, tur akeh sane sede. Yening sedurunge punike irage sampun nurek saen dewek, irage tan pacang keni pesisip ide sangyang widiwase. Nanging yening irage keni pesisip saking ide sangyang widiwase, irage kurukang, mangdane irage sampunang kesisipang sareng-sareng ring jagate puniki. Punika awinanipun para semeton, yening semeton mepunduh jaga nunas perjamuan ide sang penembahan, janto sangje dumun semeton-semetone sane lianan. Yening wenten semeton sane seduk, becikan ipun medar dumun jumah, mangde sampunang pepunduhan semetone kesisipang antuk ide sangyang widiwase. Ngeniang paindikan-paindikan sane tiosan, pacang aturang tiang ring semeton, yen tiang sampun rauh iriki.